28 Mei 2014. Usai sarapan pagi, rombongan memulai perjalanan menuju Payakumbuh untuk singgah di rumah orang tua Bung Hatta di Batu Hampar. Di rumah orang tua salah satu proklamator Indonesia ini, terdapat pondok pesantren Al-Manar. Di pondok pesantren yang masih tampak pengaruh arsitektur Belandanya ini, Ustadz Bahtiar dan Ustadz Benri serta Ayah Irwan secara bergantian memberi materi di hadapan para santri dan rombongan dari Jakarta. Saya membimbing kalian dengan satu kisah saja. Pernah dengar kisah Nuh alaihissalam? Ya, kisah Nuh alaihissalam. Jadi arus globalisasi sekarang ibarat pada zaman Nuh ini adalah banjirnya. Yang kalian tidak akan pernah bisa selamat. Walaupun kalian punya kemampuan dan merasa hebat. Tidak akan selamat. Ini juga peringatan buat orang tua. Ya, kalian punya handphone, kalian bisa nonton televisi kapan saja, ini banjirnya. Kalau kalian berpisah dari orang tua, mohon maaf, anak-anak misalnya remaja ini kan pengennya bebas, ingin mandiri begitu ya, itu enggak bisa kalian, belum bisa. Jangan sok mandiri. Anaknya Nuh pernah diajak, qala ya bunayya rkab ma'ana, qala sa'awi ila jabal yasimuni minal ma. Anakku, banjir ini luar biasa, naiklah ke atas perahu ini. Kata anaknya, tidak mau. Aku akan naik ke atas gunung ini dan tidak mungkin banjir ini mencapai gunung ini. Akhirnya anaknya terbawa arus. Jadi saran saya, naiklah ke perahu Nabi Nuh kalau mau selamat di era globalisasi seperti ini. Nah pertanyaannya, apa itu perahu Nabi Nuh? Ajo Benri dan Pak Irwan tolong jelaskan agar anak-anak ini tidak seperti Kanaan yang terbawa arus globalisasi. Silakan. Insya Allah, menjaga kesucian, menjaga rasa malu, dan mempermalukan kawan dengan cara yang baik, bukan di muka umum, itu adalah cara untuk menjaga anak muda sebakat untuk bagaimana memperbaiki diri. Saya pikir itu Ustaz, tambahkan sama Ayah Irwan. Cuma saya menambahkan sedikit bahwa persoalan terbesar di negara kita ini adalah persoalan anak-anak. Jadi bukan persoalan satu persoalan anak, dan yang lebih besar lagi adalah persoalan orang tua sebenarnya. Jadi kenapa saya ngomong orang tua dan anak-anak? Karena di dalam terbitul aulad Islamiyah itu ada masa-masa terbaik anak-anak kita, yang masa terbaik itu gak akan pernah datang lagi. Gitu. Itu kapan? Ketika istri hamil tua sampai sekitar umur 15 tahun, 16 tahun. Karena usia puncak di dalam terbitul aulad Islamiyah itu adalah usia 15 tahun, 16 tahun. Para ahli mengatakan bahwa di umur 0-15 tahun itu setidak-tidaknya orang tua, ayah dan ibu gak boleh main-main. Jadi ada dua dalam kehidupan anak kita yang dia butuhkan dalam 0-15 tahun itu, satu pendidikan, satu pengasuhan. Kalau pendidikan, konsepnya kita boleh minta tolong sama orang lain. Jadi misalnya bapak, ibu gak bisa ngajarin matematik, gak bisa ngajarin fisika, ibu minta tolong sama sekolah. Itu boleh. Tapi kepengasuhan konsepnya, ibu, bapak gak boleh minta tolong sama orang lain. Lakukan dulu, kalau gak bisa baru minta tolong. Jadi kalau begitu, di umur-umur terbaik 0-15 tahun itu, banyaklah memberikan sesuatu yang terbaik buat anak kita. Karena umur itu gak akan datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pondok Pesantren Al-Manar, Batu Hampar, Sumatera Barat. Awalnya tempat ini hanya sebuah tempat untuk membaca Al-Quran dari keluarga besar Ayah Bung Hatta. Diperpadukan dengan sebuah doktrin tentang akhlak. Kemudian berkembanglah menjadi sebuah lembaga pendidikan. Ada banyak sistem nilai yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kearifan lokal yang ada di tempat ini dimulai dengan semangat untuk menuntut ilmu. ilmu yang mereka tekankan mulai dari membaca Al-Quran sebagai sebuah kitab peradaban, tetapi dirangkai dengan sebuah akhlak. Memang ada pola pendidikan yang agak berbeda dengan umumnya, tetapi di sini sangat kuat ditekankan tentang bagaimana berakhlak berdasarkan kepada nilai-nilai Al-Quran. Jauh dari hiruk-pikuk dunia kota, tetapi kekuatan untuk menyebarkan kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, pesantren ini tak lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Apapun ujian dan cobaan, pesantren yang didirikan sejak tahun 1943 ini buktinya masih eksis dan melahirkan orang-orang besar di Indonesia. Semoga Indonesia menjadi cahaya bagi dunia selama kita masih berpegang Al-Quran dan dipadukan dengan akhlak yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu apa yang membuat kita mudah masuk surga? Ilmu Allah. Ilmu yang diajarkan oleh Allah. Thank you. Thank you.